Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masih kita melanjutkan bab tentang sebab kufurnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah sikap ghulu terhadap orang-orang soleh, sikap berlebihan terhadap orang-orang yang soleh. Sebagian ayat-ayat dan hadis-hadis telah kita sebutkan dalam masalah bab ini. Insya Allah kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rusuluh. Akhrajahu. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni, janganlah kalian berlebihan sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasara terhadap Ibnu Maryam, terhadap anaknya Maryam. Inama ana abdun, sungguhnya saya adalah seorang hamba. Maka ucapkanlah oleh kalian Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Akhrajahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala akhrajahu, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim kurang tepat atau agak keliru, karena yang benar hadis ini hanya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari, tidak disebutkan dalam Sahih Muslim. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la tatruni kama atratin nasar, janganlah kalian berlebihan. Mana itro, ya, adalah muzawazatul had, melampaui batas. Ya. Fil madhi wal kadzib alaih, ya. Melampaui batas dalam masalah apa? Dalam masalah memuji. Ya. Ketika memuji berlebihan, ya. Sampai perkara-perkara yang tidak ada pada seseorang, karena dalam rangka memuji disampaikan. Demikian juga ketika berdusta. Ya. Ini mana itro. Berlebihan, melampaui batas. Sebagaimana katakan oleh Abu Sa'adat Ibn Athir. Disebutkan oleh para ulama yang lainnya, makna ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatruni, janganlah kalian berlebihan atau melampaui batas. Aila tamdahuni bil batil, jangan kalian memuji diriku dengan satu yang batil, ya, satu yang tidak benar. Jangan berlebihan, melampaui batas ketika memuji diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, inama ana abdun, karena sungguhnya saya adalah seorang hamba. Hanya seorang hamba. Jadi jangan memuji terlalu berlebihan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasar terhadap Isa alaihissalam, terhadap Nabiullah Isa alaihissalam, sampai-sampai mengangkat Nabiullah Isa alaihissalam sebagai ilah, sebagai sembahan. Mereka menyembah Nabiullah Isa alaihissalam, menyembah. Kenapa? Saking berlebihannya memuji, saking berlebihannya mengangkat derajat Nabiullah Isa. Kata Rasulullah, sungguhnya saya hanyalah seorang hamba, hamba Allah. Maka ucapkanlah Abdullah, hamba Allah yang tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur alam. Hamba Allah yang sama dengan hamba-hamba yang lainnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan surganya, takut dari api neraka. Wa rasuluhu, dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bedakan kita dengan Rasulullah. Kalau kita hanyalah hamba Allah saja, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah dan Rasulnya, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, membawa risalah. Sehingga tidak boleh kita mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi tetap tidak boleh berlebihan. Ya. Tidak boleh berlebihan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dengan kedustaan, memberikan sifat-sifat ilahiyah, ketuhanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkannya sendiri, jangan kalian berlebihan terhadap diriku, jadi memujiku. Ya, memang ada yang berlebihan, ya banyak di dalam untuk syair, ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, ya, anda tidak perlu sebutkan siapa yang menuliskannya, masyhur, ya. Ya ucapan dia, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hudusil hadisil umam. Ya. Di antara bentuk syairnya, bentuk berlebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Betul apa salah? Rasulullah makhluk yang paling mulia. Betul. Sampai itu betul. Ya akramal khalqi, Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia. Ya, yang Allah ciptakan. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, betul. Maliman aludu bihi siwaka, mulai. Tidak ada bagiku orang yang bisa melindungiku selain engkau. Berlebihan. Ya. Inda hudusil hadisil umam, ketika terjadi huru-hara yang besar nanti pada hari kiamat. Berlebihan mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Ya. Seolah-olah nanti yang melindungi manusia pada hari kiamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang bisa melindungi manusia mau di dunia atau di akhirat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita diperintahkan untuk berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Ketika kita hendak membaca Al-Quran, kita berlindung a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perintahkan berlindung pada siapa? Pada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad. Ketika kita khawatir terhadap kejelekan makhluknya, sebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nas, surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada siapa? Rabbil falak, rabb al falak, rabbin nas, rabb manusia, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika memberikan sifat perlindungan ini sehingga dia menganggap tidak ada yang bisa melindungiku selain engkau, nanti di hari kiamat ketika terjadi huru hara, berlebihan, ghulu. Nah, Allah kemana? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ya, berkata yang telah lewat hadisnya kepada kita, ya, ya Abbas, wahai Abbas, ma agni anka minallahi syai'an, wahai Abbas, saya tidak bisa menolongmu sedikit pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Abbas, ammi Rasulillah, wahai Abbas teman Rasulullah, aku tidak bisa menolong engkau di hadapan Allah. Ya Sofiyah, wahai Sofiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa menolong dirimu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Fatimah, wahai Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah bintu Muhammad, ke anaknya, salini min mali masyikti, mintalah kepadaku harta yang kau suka, padaku silahkan, kalau harta aku bisa ngasih. Aku tidak bisa melindungimu di hadapan Allah sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu. Yang mampu menyelamatkan, melindungi seorang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan dia. Maka ketika seseorang berlebihan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar ya, batas, maka dia telah terjadi kepersikap itra, ya, sikap melampaui batas dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, la tatruni, jangan kalian berlebihan padaku. Seperti berlebihannya orang-orang Nasara. Orang, kalau kita bilang orang Kristen gitu, orang Nasara yang mereka berlebihan terhadap Ibnu Maryam, terhadap Nabi Isa sampai disembah. Ya. Ya. Disembah, dianggap anak Tuhan, dianggap Tuhan dan sebagainya, disembah. Sungguhnya aku adalah seorang hamba, ucapkanlah oleh kalian hamba Allah dan Rasul dan utusan Allah. Kemudian qala musannif rahimahullah taala, berkata musannif, nah, tadi telah disebutkan bahasanya hadis ini oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahutaala, disebutkan riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi beliau keliru. Ya, yang benar adalah riwayat Bukhari saja. Tidak disebutkan ya, dalam riwayat Muslim. Dan tentu walaupun kita memuliakan penulis kitab ini, menghormati beliau sebagai seorang ulama besar, tetapi ketika terjatuh kepada kekeliruan, ya, tetap tidak kemudian ngotot. Pokoknya riwayat Bukhari Muslim, ya, tidak terdapat dalam riwayat Muslim. Ya. Kita sampaikan beliau keliru dalam masalah ini, karena hadis tersebut hanya diriwayatkan dalam kitab Imam Al Bukhari rahimahullah taala. Kemudian ucapan penulis, waqala, membawakan kemudian dalil tentang bahaya sikap gulu berlebihan melampaui batas ekstrim di dalam mengagungkan seseorang. Kembali beliau membawakan hadis, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal gulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari sikap ghulu. Ya. Sama mana dengan itra, berlebihan, melampaui batas. Ya. Bahasa kitanya lebay mungkin, ya. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. karena sungguhnya hancurnya, binasanya umat-umat sebelum kalian adalah karena sifat ghulu, ya, sikap berlebihan. Dalam masalah apa? Dalam seluruh masalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari hadis Ibnu Abbas. Hadis ini sebenarnya berbicara tentang masalah berkaitan ketika lempar jumrah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, "Haluma al-kitli." Mari sini. Bawakan kepadaku batu yang dengan aku akan melakukan lempar jumrah bagi orang yang haji. Naam. Falaqattu lahu hasiyat hunna hasa al-khadaf. Maka kata Ibnu Abbas, aku pun memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batu-batu kerikil, ya, untuk melempar jumrah. Ketika orang haji lempar jumrah jamarat menggunakan batu untuk melempar adalah batu yang kecil, ya, batu kecil bukan batu besar begini. Fama wada'ahunna fi yadihi qala, maka ketika batu tersebut aku letakkan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batu yang kecil, ya, kalau kita batu buat ngetapel gitu lah, beliau berkata, na'am biam saliha ula'i farmu, ya, batu-batu seperti inilah, dengan besar seperti inilah kalian melempar. Wa iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari sikap berlebihan ghulu, ya, fi din, dalam agama. Kenapa? Karena ada orang berlebihan ketika lempar jumrah yang dia pakai akal. Kalau batu segede sini, ya, ini setan kabur ini. Karena asbab disyaratkan lempar jumrah adalah seperti itu, sebagian ulama mengatakan ketika Nabi Ibrahim melempari setan. Berarti kalau dengan batu yang lebih besar lebih afdol, ya. Sampai sebagian orang lempar jumrah bukan dengan kerikil, dengan apa? Dengan sendal, dengan sepatu dan sebagainya. Berlebihan. Beragama hanya dengan akal saja. Kalau kerikil saja sudah bagus, apalagi yang gede. Besar gini. Waduh, bisa membahayakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wal ghulu." Hati-hati kalian. Berlebihan di dalam agama, ya. Berlebihan dalam agama, berlebihan dalam masalah dunia saja bisa membinasakan. Makan, ya. Ngopi sehat, insyaallah ngeteh nggak apa-apa. Tapi kalau sehari sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali, pagi-pagi 2 gelas, siang 2 gelas, sore 2 gelas, mau tidur 2 gelas, ya, bisa bahaya, bisa kencing manis dan sebagainya. Makan sate sehat, bagus. Darah tinggi, ya kalau makannya biasa saja nggak masalah. Hari ini makan daging kambing, besok daging kambing terus, ya. Berlebihan dalam masalah dunia bisa membinasakan. Lebih-lebih dalam masalah agama, ya. Wa iyyakum wal ghulu fid din, hati-hati kalian berlebihan dalam agama. Karena sungguhnya hancurnya, binasanya orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, karena mereka berlebihan di dalam masalah agama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahu taala, hadza amun fi jami' anwa'il ghulu fil i'tiqadat wal a'mal. Ini sifat atau sikap berlebihan dalam agama ini umum, ya, baik berkaitan masalah keyakinan berlebihan, ya, tidak standar syariat, tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh syariat. Wal a'mal, berlebihan dalam masalah amalan. Hadza lafzul am, ini lafaz yang umum. Ramal jimar wa huwa dakhil fihi termasuk dalam masalah lempar jumrah. Ini masuk dalam masalah ini. Gak boleh berlebihan lempar jumrah. Mislu arami al bilhijar al kibar, seperti melakukan lempar jumrah dengan batu yang besar. Maka ini berlebihan. Binaan ala annahu ablag minasegor, karena dia menganggap kalau dengan batu yang besar lebih utama, padahal belum tentu. Summa ala lahu bima yaqtadi mujanabatul huda man kana qablana ib'adan anil wuqu' fi ma halaqu bihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab kenapa kita tidak boleh berlebihan dalam masalah agama. Bahkan harus menjauhinya karena jatuhnya, hancurnya umat-umat sebelum kita adalah karena berlebihan dalam masalah ini. Fa inal musyaraka lahum fi ba'd hajjihim yakhafu alaihi minal halaq. Maka ketika kita berlebihan, berarti kita juga larut ikut ya pada sebagian kebiasaan umat yang terdahulu, maka dikhawatirkan ini pun bisa mencelakakan kita berlebihan. Ini ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata Al-Musannif As-Sayyid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wali muslimin an ibn Mas'udin, sebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, binasalah al-mutanatti'un. Binasalah mutanatti'un. Binasalah mutanatti'un. Ya. Mutanatti', ya, adalah muta'ammid fi syai', orang yang berlebihan di dalam sesuatu. Ya. Makna mutanatti' atau tanatu adalah orang yang muta'amik, orang yang ketika melakukan sesuatu selalu berlebihan. Ya. Dalam berbagai hal, ucapan, keyakinan dan sebagainya. Kata Rasulullah, celaka. Ini bisa bermakna doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan kecelakaan terhadap orang yang berlebih-lebihan, terkhusus dalam masalah agama. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar binasa. Binasalah. Atau juga maknanya al-khobar. Rasulullah mengkhabarkan bahwasanya orang yang berlebih-lebihan dalam masalah agama akan binasa. Orang yang berlebih-lebihan dalam masalah agama akan binasa. Makna berlebihan di sini, segala hal. Orang yang berlebihan dalam masalah takut. Dahulu ada suatu kaum yang berlebihan dalam masalah takut, sehingga apa, orang yang melakukan dosa dianggapnya kafir sudah. Orang yang melakukan dosa dianggapnya kafir, masuk neraka. Seakan-akan tidak ada maghfirah, seakan-akan tidak ada ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini berlebihan. Ada satu orang melakukan dosa langsung katakan kafir kamu, halal darahnya. Sedikit melakukan dosa, kafir. Bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan orang lain. Ya. Seperti itu. Ketika melihat orang kafir, sikat, bunuh. Seolah-olah semua orang kafir boleh diperangi. Ini sikap ya. Tanatu berlebihan, melampaui batas. Termasuk dikatakan juga berlebihan orang yang mengurangi dalam masalah agama ini, yang menganggap misalkan beragama ini yang penting niat. Nah, yang penting niat, yang penting yakin. Wah, ini keyakinan yang kadang sudah mengakar di masyarakat. Disuruh ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, udah azan tuh salat-salat. Yang penting mah yakin, yang penting mah niat. Yakin apanya? Hah? Yakin apa? Yang penting yakin. Ini sering pemahaman Murjiah bahwasanya sekedar al-iqrar, ya, sekedar meyakini agama Islam, ya, merasa cukup, udah nggak usah beramal, nggak usah sholat, nggak usah saum, nggak usah zakat, nggak usah haji, nggak usah tidak usah menjauhi perkara-perkara yang haram, yang penting yakin. Alasannya gitu. Ini alasan orang-orang pemalas yang tidak mau beramal, yang penting yakin. Ya. Padahal tidaklah dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi munkar, menjauhi perkara yang haram. Dia tidak lakukan itu karena tidak ada keyakinan dalam dirinya. Kalau dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, memberikan pahala yang besar bagi orang yang salat. Allah memerintahkan berbuat baik, menyediakan pahala yang besar bagi orang yang berbuat baik. Kalau dia yakin, dia akan berusaha melaksanakan berbagai amalan tersebut. Contoh paling jelas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling yakin, paling bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah telah jamin diampuni dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tetap beribadah dengan penuh kesungguhan, menunjukkan benarnya keyakinan beliau. Adapun yang sekedar mengatakan yang penting yakin, dalam keadaan dia tidak mau untuk beramal, itu yakinnya hanya di mulut. Orang seperti ini pun termasuk orang-orang yang berlebihan, dalam arti ya, dia berlebihan di dalam keyakinan dia yang salah. Akan hancur orang seperti ini, akan binasa orang-orang seperti ini. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kesimpulan dari bab yang telah kita sebutkan adalah di antara perkara terbesar yang bisa menghancurkan agama seseorang, ya. Dan kehancuran agama seseorang itu dahsyat. Bukan sekadar di dunia, tapi yang lebih parah di akhirat nanti, adalah sikap berlebihan, sikap ghulu, terkhusus kepada orang-orang yang saleh, ya. Terhadap orang-orang yang saleh, dia terfitnah dengan orang-orang yang saleh, ya. Sehingga berlebihan menyikapi orang-orang saleh tersebut. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya. Qala rahimahullah ta'ala, masih ada kaitannya dengan masalah berlebihan, kultus ta'zim terhadap orang yang soleh. Bab ma ja'a min taglidhi fiman abadallah inda qabri rajulin solehin faqaifa idha abadahu. Baik, sebelumnya pernah kita sampaikan bahwasanya kita mendudukkan orang soleh sesuai dengan kedudukannya. Mereka sebagai orang yang soleh kita hormati. Amalan-amalan soleh mereka kita upayakan sebagai penggugah, penyemangat, agar kita pun bersemangat melakukan amalan soleh. Tetapi tidak kemudian menempatkan mereka bukan pada tempatnya. Memberikan sifat-sifat yang tidak seharusnya pada mereka. Bukan dalam rangka, kenapa kita tidak berdoa kepada orang soleh? Bukan dalam rangka mencela orang soleh, bukan. Ya. Karena dihembuskan fitnah. Ya. Ketika ada seseorang yang tidak mau suruh datang ke kuburan orang soleh. Ini orang soleh nih, orang soleh. Dulu di dunia ahli ibadah. Wali. Kamu meminta apa? Doa sama dia. Kita katakan, aduh, kalau berdoa itu harus pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau berdoa itu harus pada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berdoa pada manusia apalagi orang yang sudah meninggal. Ada sebagian orang ketika kita katakan gini, oh kamu tidak menghargai orang soleh, kamu menghina orang soleh, tidak menganggap orang soleh, tidak menghargai para wali, ya. Tidak nyambung. Ya. Apa yang dia ucapkan tidak nyambung. Kita katakan apakah kalau dia soleh kemudian boleh disembah? Hah? Apa kalau orang tersebut soleh kemudian boleh disembah? Tentu tidak. Ya. Kalau dia orang soleh, kalau dia masih hidup, misalnya justru dia setuju. Ya. Bahkan dia akan mengingkari ketika ada orang yang menyembahnya, berdoa kepadanya. Nah, taib. Bab yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah adalah bab majaa minat taghlid. Penjelasan tentang at-taghlid, ya, ancaman yang keras, peringatan yang keras. Fiman abadallah, bagi orang yang beribadah kepada Allah. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Peringatan kepada orang yang beribadah kepada Allah, inda qabri rajulin salihin, tetapi melakukan ibadah di sisi kuburan orang yang saleh. Kalau ibadah di mana? Afdal makan fil ibadah di mana? Masjid. Ya. Mengapa dikatakan masjid itu adalah baitullah, rumah Allah? Ya. Nah, tempat termulia. Seorang melakukan ibadah, ya, masjid tempat termulia. Ya. Seseorang melakukan ibadah, maka ada peringatan keras bagi orang yang beribadah kepada Allah. Tapi tempatnya di mana? Inda qabri rajulin salih. Tetapi melakukan ibadahnya, ya, ibadahnya pada Allah, tapi dilakukan di sisi kuburan orang saleh. Fakaifa idza abadahu, maka bagaimana kalau dia bukan sekedar beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh, tetapi dia justru beribadah kepada penghuni kubur atau kuburan orang saleh tersebut, maka lebih keras lagi ancamannya tentunya. Itu bab yang akan kita baca pada kesempatan yang akan datang insyaallah, karena waktunya 10 menit menjelang azan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk membaca syarah dari bab ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.